Satu persembahan kembali dari AN Promosindo untuk Panjenengan bersama Bintang Production Mojokerto. Kita goyang bareng Arlida Putri Adela. Selamat, kita goyang-goyang lagi yuk. Adela Mojokerto. Yang ikut bergoyang.